Lukas pasai 7. Oh ka seleso gepegah ban mandum hai-hai nyan, uba ureng rame, isa laju geja u Kapernaum. Nibak tempat nyan, na sidro panglima Roma, nyang gepelara sidro Namit nyang lumpah gegaseh. Namit nyan sakit berat dan rap-rap mate. Wate ji dengo le panglima nyan ke hai isa, jiu laju uba na padup dro pemimpin Yahudi, kejijak merempok ngon gop nyan, mangat isa getim, jak pepulih Namit jihnyan. Wate katruk ba isa, awak nyan laju jilake dengan muharap tat, mangat isa getim tulong panglima nyan. Panglima nyo patut bapak tulong? Kun awak nyan uba isa. Sabab guh nyan lumpah gegaseh, ke bansa tanyo, dan kagep budong rumah ibadat ke kamu. Ban gedengo habanyan, isa laju gejak mesajan-sajan ngon awaknyan. Wate isa karap truk urumohnyan, panglimanyan, laju jiu bak rakan-rakan jihnyan, mangat jejak pegah. Hana perle bapak mesusah payah nejak urumoh lun. Ulun hana patut lun terimong bapak di rumah lun. Nyan ke sabab jih ulun kedro, yang jak menghadap ubak bapak. Teman nejuk mantong perintah mangat, pulayan ulun nyan pulih. Sabab ulun pih tunduk ubak perintah atasan lun. Dan dimiyup ulun mantong na sidadu-sidadu yang harus tunduk ubak perintah lun. Menyak ulun yu sidro-sidadu jak kedih, laju jijak. Dan ulun pegah ubak yang lain jak keno. Jih nyan pih laju jijak menghadap ulun. Dan menyak ulun perintah ubak Namit lun, pegatnya. Yang ulun yu nyan laju dipeget. Isa hirin wate gedengo haba panglimanyan. Laju gepaling dan gepegah ubak ureng rame nyang tengoh jisetot gopnyan. Hana wayang urengnyo, lam kawan urung Israel kerdopi, golomna ulun temeh iman yang rayek lagi urengnyo. Wate ureng-ureng yang jiyunyan jigisa urumoh panglimanyan, Namitnyan kapulih. Hana padupna trip tema ohlehnyan, isa laju gejak uban danain. Murid-murid gopnyan menancit, dengan ureng-ureng rame, jijak meron-ron ngon gopnyan. Wate isa katruk ubak babah pintu gerbang banda, laju gekalon na ureng rame, dengoh jiintat mayut ulua banda. Nyang meninggainyan, nakeh sidro ane agam, ane tunggai sidro inong male. Rame tat penduduk banda nyang jijak mesajan ngon ma ane nyang meninggainyan. Wate genging le isa ureng inongnyan, gopnyan wuh tat ubak inongnyan, dan laju gepegah. Bek nemo hai ma. Olehnyan, isa laju geperap ubak kerenda mayat yang tengah jiseonnyan dan laju gemat. Dan ureng-ureng yang jiseon kerendanyan laju jepio. Gepegah le isa. Hei anak muda, ulun perintah ubak gata. Bedoh. Anak muda yang kamatenyan laju jibedoh, jiduk dan jipegah haba. Dan isa laju geserah anak muda yang ka udepnyan ubak maji. Ban mandum ureng temakut dan laju jipepun pujo potu Allah. Awaknyan jipegah. Siro Nabi yang raya kataka di tengah-tengah getanyo. Allah kataka kegejak peselamat umat gopnyan. Haba ke hai isanyo laju metabu ban saboh Yudea dan di daerah sekelilingnyan. Murid-murid Nabi Yahya laju jejak pegah pupu yang kaji kalonnyan ubak gopnyan. Dan Nabi Yahya laju gehoi dua dro murid ge. Laju geyu ba awaknyan, mangat jejak merempok ngon Tuhan Isa, si Raji Tanyong lagenyo. Buka bapak ureng yang tema teka, sesuai ngon janji putu Allah, atau haruh kamu preh ureng lain? Ban dua dro murid Nabi Yahya nyan, laju jejak ubak Isa. Oh truk kenan, laju jipegah. Nabi Yahya pemano geyu bak kamu. Geyu jak tanyong ubak bapak, pukuh ronuh yang tema teka, sesuai ngon janji putu Allah, atau pukuh harus kamu preh yang lain? Watenyan, Isa tengah gepepulih ureng rame dan geusir roh-roh juhud. Menancit, gepublut ureng-ureng buta sampo hasil jimenging. Gejawab le Isa. Jak gisah ke ubat Nabi Yahya dan gata pegah ke pupu nyangka gata dengo ngen gata kalun. Ureng buta hasil jimenging, ureng lape jijak, ureng nyangka kenong penyakit kulit yang lumpah parah kapulih, ureng klo punyeng hasil ji mendengo. urung mate udip kelai. Dan habaget yang teka nibak putu Allah. Kepesampo ke urung-urung gasin. Mubahgiah ke urung yang hana alasan jitulak ulun. Oh kalepah jejak urung-urung yang gekirim le Nabi Yahya nyan. Isa laju gepepun pegah ubah urung rame ke hai Nabi Yahya nyan. Ken gop nyan. Gatanyo tajak upadang pasi punya gatajak kalon. Pukuh gatajak ngingsi unaleng yang jipot le angin. Gatajak punya gata kalon. Pukuh siro urung yang jingui pakaian yang get. Urung-urung yang ngui pakaian lagenyan. Dan udip mewah tempat tinggal jih bak meligo. Tema gata tebit punya gata kalon. Pukuh gatajak kalon siro Nabi. Betul tak dan lebih nibak siro Nabi. Sabab Nabi Yahya nyankeh yang tertulis dalam ayat Alkitabnya. Nyokeh utusan ulun. Kun potu Allah. Ulun temalun utus jihnyan lebih awai nibak gata. Mangat jihnyan jibuka rot ke gata. Ingat ke? Kun isalom. Lam donyanyo hana ureng yang lebih raya nibak Nabi Yahya pumano. Ban mandum ureng menancit dengan ureng-ureng tukang kutip cukai. Ji dengo isa gepegah lagenyan. Awak nyan ke urung-urung nyangka ji taat pupu nyangka gelake le Allah dan ji tim tepu mano le Nabi Yahya. Tema di urung-urung Farisi dan gure-gure agama hana ji tim terimong rencana potu Allah ke awak nyan kedro. Awak nyan hana ji tim gepu mano le Nabi Yahya dan isa gepegah lom. Dengan pukuh haru ulun pesa urung-urung bak jamannya, lagi toh ke awaknya. Awaknya lagi anak-anak mit yang tengah jiduk-duk bak kede. Saboh kawan anak mitnya jikuk bak kawan yang lain lagi nyo. Kamu menyanyo cai gembira ke gata. Tema gata hana tati menari. Kamu menyanyo cai yang sedih. Dan gata hana tati mubae. Nabi Yahya pumano teka. Gopnya gepuasa dan hana gejepi anggu. Dan gatanya tak pegah. Gopnya ka jita mungkin. Anak manusia teka. Gopnya gemakun dan gejepi. Dan laju gata pegah. Kalon urungnya. Leha. Tukang mabuk. Jimengon ngan urung tukang kutip cukai. Dan urung mendosa. Bah kemenan. Kebijaksanaan Allah nabuketi. Dan ban mandum urung diterima. Na sidro ureng Farisi nanjih Simon. Urengnyan ji undang Isa mangat getim makan di rumah ji. Di bandanyan na tema sidro ureng inong yang udep ji penuh ngon desa. Watia ji dengo Isa tengah gemakan di rumah ureng Farisi nyan. Laju jejak kenan sirajiba saboh kaca pualam yang measo penuh ngon minyak mangat be. Inong nyan laju jidong dilikut Isa. Bak bineh gaki gop nyan. Si Rajimo, i mata inong nyan, tijoh metrip-trip, sampo-sampo gaki Isa, kahabih batah. Oleh nyan, gaki Isa yang kabasah ngon i mata jih nyan, laju jilap ngon ujung o. Oleh nyan, laju jicom, si Rajiro ngon minyak mangat be. Wate ureng Farisi yang undang Isa jinging hai nyan, laju jikun lam ate jih. Sekira jih urengnya Nabi, tente gopnyan getupu so ureng inong yang mat gopnyan. Dan ureng inongnyan udep jih penuh lam desa. Dan Isa laju gepegah ubak Simon. Simon, nan yang kena ulun pegah ubak gata. Nyo pak lon, pak gure. Jawab Simon. Ne pegah laju. Gepegah le Isa. Na dua dua ureng jijak mau utang ubak ureng yang bot jih pebungong peng. Nyang sidro jemu utang 500 peng pirak. Dan nyang sidro tu 50 peng pirak. Mandua ro ureng nyan hana hase jibayu utang jih nyan. Ngon sabab nyan utang ureng nyan disampuh ban bandu. Nyan, sokeh bandua ro ureng nyan yang lebih jigasih ureng nyang po utang peng nyan. Ulun pikir ureng yang paling jai disampuh utang jih. Jawab Simon. Pendapat gatanyan betul. Jawab Isa. Dan Isa laju ke kalon ubak urengnyan dan gepegah ubak Simon. Pekeh kagata nging atuh ureng inongnyo, ulun teka urumoh gata. dan gata hana takebah ingon rah gaki ulun. Temale ureng inongnyan, kajirah gaki ulun ngan imataji. Dan jilap sampo gleh ngon ujung okji. Gata hana tasambut ulun dengan tacum, temale inongnyo, hana jipio dicum gaki lun, yoh pun ulun teka keno. Gata hana taro minyak bak ulelun, tema ureng inongnyo, kajiro minyak mangat bebak gaki lun. Kebit, kasih gop nyan yang rayak nyan kajik ketanda, bawa desa jih nyang jai kata peampun. Menyok ureng jih peampun bacut, gop nyan pih tema, gegasih dengan bacut tema. Oleh nyan, isa gepegah uba ureng inong nyan. Bubena desa gata, kata peampun. Ureng-ureng lain yang na jiduk jimakun mesajan ngon isa, laju jimarit sabe ke dro-dro. So urengnyo, sampo-sampo jipegah jut jipeampun deca, tema isa gepegah uba ureng inongnyan. Sabab gata tak percaya uba ulun, gata kata peselamat, jak keh dengan damai.